Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazidah. Amma ba'd. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada bapak-bapak pengurus DKM Masjid Asyuhud yang telah mempersilahkan kepada kita untuk mengadakan majlis taklim di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebaikan bapak-bapak pengurus semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan yang telah kita sampaikan tadi berkenaan dengan mengagungkan kehormatan kaum muslimin dan berkasih sayang kepada mereka. Telah kita sampaikan hadis yang kita bacakan tadi dari sahabiah Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana beliau mengatakan, "In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yad'ul 'amala wa huwa yuhibbu an ya'mala bihi khasyatan ay ya'mala bihi an-nas fayufradu 'alaihim." Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan suatu amalan padahal beliau ingin dan senang serta cinta melaksanakan amalan tersebut, dikarenakan khawatir apabila manusia melaksanakannya akan diwajibkan kepada mereka. Telah disebutkan di antara contohnya adalah melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya melaksanakan 2 hari atau 3 hari saja. Sisa-sisa harinya beliau melaksanakan sendirian di rumahnya. Kenapa beliau tidak melaksanakan berjamaah selama sebulan penuh? Alasannya khawatir. Kalau beliau melaksanakan sebulan penuh, khawatir sholat tarawih tersebut dijadikan sebagai suatu kewajiban bagi umatnya. Yang namanya kewajiban berarti kalau tidak melaksanakannya akan mendapatkan dosa. Kasih sayangnya Nabi SAW kepada umatnya sehingga beliau meninggalkan amalan padahal beliau mencintai amalan tersebut. Nah, adapun setelah hilang kekhawatiran, dijadikannya sholat tarawih sebagai suatu kewajiban, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kembali menghidupkan sholat tarawih berjamaah di masjid-masjid sampai sekarang kita ini. Sehingga sekali lagi, yang afdol dalam melaksanakan sholat tarawih yaitu berjamaah di masjid-masjid bersama kaum muslimin. Dan ini termasuk di antara syiar-syiar Islam, terutama di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Man shalla ma'a imamihi hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih bersama imamnya sampai selesai, maka dicatat seperti melaksanakan sholat malam semalam suntuk. Sungguh suatu keutamaan. Apabila seorang sholat sendirian, sholat tarawih di akhir malam, kemudian ada yang sholat tarawih di awal malam berjamaah, maka yang lebih utama yaitu orang yang melaksanakannya berjamaah walaupun di awal malam. Dikarenakan walaupun dia melaksanakannya hanya 15 menit, hanya setengah jam atau mungkin 1 jam, tapi dengan melaksanakan berjamaah bersama imamnya, dicatat bagaikan dia sholat semalam suntuk. Nah, begitu juga Nabi SAW mengatakan, laula an asuqqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli shalah wa fi riwayatin inda kulli wudu. Kalau seandainya tidak memberatkan kepada umatku ini, akan aku perintahkan untuk bersiwak, menggosok gigi setiap melaksanakan salat atau setiap melaksanakan wudu. Tapi kasih sayangnya Nabi kepada umatnya, kalau Nabi memerintahkan, khawatir umatnya tidak mampu, sehingga Nabi tidak memerintahkan. Dimana kalau Nabi memerintahkan suatu perkara, asal hukumnya itu adalah wajib. Al-asru fil amri yadulu al-wujub. Qaidah fikhiyah mengatakan asal dalam perintah menunjukkan kepada kewajiban. Sehingga kalau Nabi memerintahkan untuk bersiwak setiap hendak sholat, bersiwak setiap hendak wudu, maka bisa jadi siwak tersebut hukumnya adalah wajib setiap hendak wudu dan setiap hendak sholat. Tapi Nabi tidak memerintahkannya. Alasannya khawatir memberatkan kepada umatnya. Sekali lagi, ini menunjukkan kasih sayangnya Nabi SAW kepada umatnya. Allah mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian. Terasa berat penderitaan yang dirasakan oleh kalian dan berkasih sayang kepada kaum mukminin. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Sangat semangat sekali memberikan hidayah kepada kalian, memberikan bimbingan, petunjuk kepada kalian, dan sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Sifat Nabi SAW, sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Nah, bahkan dalam hadis yang lain, dalam suatu malam para sahabat menunggu Nabi SAW melaksanakan sholat isya. Ternyata Nabi tidak keluar-keluar. Di antara para sahabat ada yang sudah mengantuk-ngantuk sampai disebutkan dagunya menempel pada dadanya, ngantuk. Ketika di akhir malam Nabi keluar, kemudian mengimami sholat isya bersama sahabat-sahabatnya. Dan Nabi mengatakan, innaha la waktuha laulan asuqo ala ummati. Sesungguhnya inilah waktu isya, waktu yang paling afdal, waktu yang paling utama, kalau seandainya aku tidak memberatkan kepada umatku. Khawatir Nabi memberatkan kepada umatnya sehingga tidak melaksanakan isya setiap harinya di akhir malam atau di pertengahan malam. Sekali lagi, ini menunjukkan sifat rahmat, kasih sayang yang ada pada Nabi SAW. Dalam masalah kasih sayang, hendaklah kita mencontoh Nabi SAW, bahkan dalam setiap perkara, urusan-urusan kita. Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada diri Nabi SAW untuk kalian sebagai suri teladan terbaik, bagi orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir. Dalam kehidupan rumah tangga, Nabi contoh baik kita. Dalam kehidupan bertetangga, Nabi contoh baik kita. Dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan bernegara, Nabi adalah contoh bagi kita. Dalam masalah ibadah, dalam masalah sholat, dalam masalah puasa, dalam masalah zakat, haji dan lain sebagainya, Nabi sebagai contoh bagi kita. Hendaklah kita sesuai dengan bimbingan dan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antaranya di dalam bermuamalah, berinteraksi dengan orang-orang kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh bagi kita. Nah, Nabi mengatakan, "Man qatala muahidan lam yurih raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh orang kafir, akan tetapi kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin untuk tidak saling menumpahkan darah, untuk tidak saling berperang, orang yang membunuhnya tidak akan mendapatkan wangi surga. Sehingga dalam bermuamalah bersama orang kafir, tidak semua orang-orang kafir dibolehkan untuk dibunuh. Orang kafir yang dibolehkan untuk dibunuh yaitu orang kafir yang memerangi kaum muslimin, yang menyerang kaum muslimin. Adapun orang-orang kafir yang terikat perjanjian dengan pemerintah kaum muslimin, tidak boleh untuk dibunuh. Orang-orang kafir yang mereka diberikan jaminan keamanan oleh pemerintah kita kaum muslimin, maka tidak boleh untuk dibunuh. Atau delegasi-delegasi, utusan-utusan, duta-duta orang-orang kafir yang tinggal di negeri kita, pemerintah kaum muslimin, tidak boleh untuk dibunuh. Ya. Ini syariat Islam. Indah syariat ini. Ya. Tidak seperti kaum teroris Khawarij yang mereka menghalalkan darah semua orang kafir. Padahal orang kafir yang dilindungi oleh pemerintah kaum muslimin, mereka halalkan darahnya. Padahal orang-orang kafir yang merupakan duta-duta yang tinggal di negeri kaum muslimin dan dilindungi oleh pemerintah kaum muslimin, oleh kaum teroris dihalalkan darahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang, salah satu utusan dari Musailamah Al-Kadzab. Kita tahu siapa Musailamah? Orang yang mengaku sebagai Rasul. Kafir tentunya. Orang yang mengaku sebagai Rasul. Datang utusannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menyatakan, "Aku utusan dari Rasulullah Musailamah kepada Rasulullah Muhammad." Lancang orang ini. Dan dia mengatakan bahwa wilayah engkau, wahai Muhammad, di sini dan di sini. Dan wilayah Rasulullah Musailamah di sini dan di sini. Lancang sekali kepada Nabi SAW. Nah, ini wilayah Rasulullah Muhammad, ini wilayah Rasulullah Musailamah. Lancang kepada Nabi SAW. Nabi mengatakan, "Atashhadu anna Musailamah ta Rasulullah?" Apakah engkau benar-benar saksi Musailamah itu Rasulullah? Musailamah itu utusan Allah? Orang ini dengan lantangnya mengatakan, "Saya bersaksi. Musailamah itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala." Ini kemungkaran. Ini kekafiran ada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sosok marah ketika mendengar ucapan tersebut. Tapi marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terbimbing dengan syariat. Tidak seperti orang-orang Khawarij, orang-orang teroris, kaum radikalis yang mereka mendahulukan emosionalnya, mendahulukan kemarahannya tanpa dibimbing dengan syariat. Mendahulukan emosi. Peledakan-peledakan, pembunuhan-pembunuhan, bom bunuh diri dan sebagainya. Emosi yang dahulukan tidak dibimbing oleh syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar ucapan tadi, orang ini mengatakan, "Aku bersaksi Musailamah itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala." Rasul marah, tapi marahnya terbimbing dengan syariat. Nabi mengatakan, "Kalau seandainya utusan, kalau seandainya delegasi, duta-duta orang kafir yang diutus kepada kaum muslimin boleh dibunuh, niscaya aku akan penggal lehermu." Akan tapi dalam syariat ini tidak boleh. membunuh duta-duta orang kafir yang datang ke negeri kaum muslimin. Para duta orang-orang kafir yang masuk ke negeri kaum muslimin mendapatkan jaminan keamanan. Utusan-utusan orang-orang kafir yang masuk ke negeri kaum muslimin untuk meminta perlindungan, jaminan keamanan, diberikan perlindungan oleh kaum muslimin. Ya. Sehingga Islam itu indah. Nah, penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang. Akan tetapi, keindahan Islam ini ternyata dirusak oleh orang-orang teroris. Nah, orang-orang khawarij yang dilakukan oleh Al-Qaeda, ISIS, dan yang semisalnya. Mereka merusak keindahan Islam. Pembunuhan-pembunuhan yang mereka lakukan, pembunuhan yang sadis, tidak sesuai dengan bimbingan Islam. Nah, ada yang digantung, ada yang dicincang-cincang, dan lain sebagainya. Bahkan korban dari kalangan anak-anak, korban dari kalangan orang tua, korban dari kalangan perempuan. Mereka tidak paham tentang hukum jihad. Padahal yang mereka gembor-gemborkan jihad, jihad, jihad, ternyata mereka tidak paham tentang hukum-hukum berkaitan dengan jihad. Dalam jihad kita sebutkan tadi, tidak boleh membunuh anak kecil. Tidak boleh membunuh orang yang lanjut usia. Tidak boleh membunuh perempuan. Tapi ternyata mereka yang terbunuh adalah kaum perempuan. Dalam bom Bali misalkan, ya, yang terbunuh kaum perempuan. Kadang-kadang anak-anak, kadang-kadang orang tua. Nah, sehingga mereka itu sebenarnya adalah orang-orang yang tidak paham terhadap agama. Mereka lebih mendahulukan emosional, menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan kemauannya sendiri, tidak kembali kepada pemahaman yang benar yang dipahami oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sehingga jangan sampai kita tertipu dengan seruan-seruan mereka, walaupun mengatasnamakan jihad dan jihad, ya, sebenarnya apa yang mereka lakukan sama sekali bukan merupakan jihad fisabilillah. Akan tetapi pelanggaran-pelanggaran syariat yang telah mereka lakukan. Bunuh diri tidak diajarkan dalam Islam. Tapi mereka menganggap bom bunuh diri ini sebagai jihad, sebagai mati syahid. Padahal Islam tidak mengajarkan bunuh diri. Bahkan sebaliknya, Islam mengecam, melarang dengan tegas perbuatan bunuh diri. Man qatala nafsahu bi syai'in yu'adzabu bihi yaumil qiyamah. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan suatu benda, maka di akhirat pun akan diazab dengan seperti itu. Yang membunuh dirinya dengan menjatuhkan dari tempat yang tinggi, maka di akhirat pun akan diazab seperti itu. Yang membunuh dirinya dengan minum racun, di akhirat pun akan diazab seperti itu. Sehingga orang yang membunuh dirinya dengan meledakkan bom, maka di akhirat pun akan dihukum, disiksa seperti itu. Allah mengatakan, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah itu menyayangi diri kalian. Allah lebih sayang kepada diri kita dibandingkan kita terhadap diri kita sendiri. Nah, sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh kaum radikalis teroris, walaupun mereka mengatasnamakan sebagai Islam, sebagai jihad, perlu kita ketahui yang mereka lakukan bukanlah syariat Islam, bukanlah jihad fisabilillah, akan tetapi pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat dan merusak nama baik Islam yang indah sebagai rahmat bagi sekalian alam. Nah, kita lihat Nabi SAW dalam hadis yang kita bacakan tadi menunjukkan beliau adalah orang yang saking sayang, sangat sayang kepada umatnya. Nah, bahkan kepada orang-orang kafir pun Nabi SAW bermuamalah dengan muamalah yang baik. Tidak semua orang kafir dibunuh. Ada rincian dalam masalah ini, sehingga membutuhkan ilmu di dalam kita melaksanakan ibadah-ibadah yang kita lakukan, apalagi jihad, ibadah yang besar butuh dengan ilmu. Nah, jangan seperti sekali lagi kaum teroris yang mereka tidak paham terhadap makna jihad, tidak paham terhadap aturan jihad, tapi sayang yang mereka gembor-gemborkan jihad dan jihad. Nah, masuk kepada hadis yang berikutnya. Qala al-Imam Nawawi rahimallahu taala wa anha, masih dari sahabi Aisyah radhiyallahu taala anha, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Qalat, beliau mengatakan, nahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil wisal rahmatan lahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka, melarang umatnya melakukan puasa wisal. Wisal itu menyambung puasa 2 hari atau lebih berturut-turut tanpa berbuka. Nabi melarang puasa wisal sebagai bentuk rahmat kasih sayang kepada kalian, kasih sayang kepada umatnya. Nah, khawatir kalau disyariatkan puasa 2 hari atau lebih berturut-turut, umatnya lemah, umatnya lemas, capek, letih, lelah, sehingga bosan melaksanakan ibadah atau berujung dengan benci terhadap ibadah puasa, maka Nabi melarang melaksanakan puasa wisal sebagai bentuk kasih sayang kepada umatnya. Faqalu innaka tuwasil. Para sahabat mengatakan, sungguh engkau wahai Nabi melakukan puasa wisal. Nabi melarang umatnya untuk wisal, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa wisal. Nah, qala inni lastu kahayatikum. Rasulullah mengatakan, sungguh aku tidak seperti kalian. Inni abitu yut'imuni rabbi wa yaskini. Aku bermalam dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala memberikan makan kepadaku dan memberikan minum kepadaku. Sebagian ulama mengatakan maknanya, yaj'alu fi quwwati man akala wa syariba. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kekuatan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti orang yang makan dan minum. Walaupun tidak makan tidak minum, tapi Allah berikan kekuatan seperti orang yang makan dan minum. Sebagian ulama mengatakan dikarenakan ketika malamnya Nabi menyibukkan diri dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga sudah tidak ingat dengan makanan dan minuman. Nah, biasanya orang kalau tersibukkan dengan perkara yang disenanginya, perkara yang dicintainya, lupa makan, lupa minum, seakan-akan kenyang, gak ingin makan, gak ingin minum. Ya, kita sibuk dengan pekerjaan yang kita senang, pekerjaan tersebut. Nah, lupa makan, lupa minum, merasa kenyang, gak ada selera untuk makan. Sehingga mana ucapan Nabi SAW, aku bermalam, Allah memberikan makanan kepadaku, memberikan minuman kepadaku. Di antara maknanya, Nabi menyibukkan diri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tercukupkan dari makan dan minum. Nah, tidak merasa lapar, tidak merasa haus. Tapi di awal Nabi mengatakan, "Inni lastu ka hayatikum, aku tidak seperti kalian." Ini menunjukkan bahwasannya puasa wisol itu hanya kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyambung puasa berturut-turut tanpa berbuka, ini kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatnya tidak diperbolehkan melaksanakan puasa wisol. Kenapa? Dikarenakan Nabi melarangnya. Melarang umatnya untuk melakukan puasa wisal. Nah, kita semuanya dihasung ketika berpuasa untuk makan sahur dan untuk berbuka. Bahkan Nabi mengatakan tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah kalian, sesungguhnya dalam makan sahur ada keberkahan. Banyak keberkahan makan sahur. Di antaranya memperkuat kita melaksanakan ibadah saum. Berkah, berbeda dengan orang yang tidak makan sahur. Pagi harinya lemas, letih, capek, lapar, ya. Dengan makan sahur ada kesempatan bagi kita untuk beristighfar. Allah mengatakan tentang orang-orang yang bertakwa, wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka adalah orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur. Waktu diterima taubat. Nah, perbanyak istighfar di waktu sahur. Dengan makan sahur juga merupakan kesempatan bagi orang-orang yang terlewat melaksanakan qiyamul lail untuk melaksanakannya di waktu sahur. Dengan makan sahur juga kita saksikan ketika sholat subuh di bulan Ramadan ini jamaah penuh. Berbeda selain di bulan Ramadan. Datang adzan subuh masih lelap tertidur. Tapi ketika bulan Ramadan datang adzan subuh, mereka baru selesai makan sahur. Sehingga masih semangat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sholat subuh berjamaah. Ramai masjid-masjid di bulan Ramadan ini dengan melaksanakan sholat berjamaah, di antaranya sholat subuh. Yang asalnya hanya beberapa orang saja, ketika Ramadan penuh. Ini antara hikmah barokah makan sahur. Dan yang paling utama keberkahannya, yaitu mengikuti sunnah Nabi SAW. Nabi mencontohkan untuk makan sahur. Adapun wisolnya Nabi tidak terus menerus, hanya sesekali saja. Nabi melakukan wisol, tidak terus menerus melakukannya. Nah, dan tentunya dalam makan sahur ini disunahkan untuk mengakhirkannya. Mengakhirkan makan sahur. Berbeda dengan berbuka. Kalau berbuka disunahkan untuk menyegerakan. La yazalun nasu bi khairin ma ajal fitra. Manusia senantiasa mendapatkan kebaikan selama menyegerakan berbuka puasa. Bahkan termasuk perbedaan antara puasanya kaum mukminin dengan puasanya ahlu kitab Yahudi dan Nasrani adalah makan sahur. Ahlu kitab tidak makan sahur dalam puasanya. Dan juga yang membedakan antara berbukanya umat Nabi SAW dengan berbukanya ahlu kitab, yaitu menyegerakan berbuka puasa. Kalau ahlu kitab, mereka berbukanya itu setelah muncul bintang-bintang baru berbuka. Adapun kaum mukminin, ketika matahari terbenam, itulah saat waktu berbuka puasa. Nah, kembali kepada hadis yang kita bahas tadi, Rasulullah melarang dari wisol. Nah, adapun Nabi melakukan wisol, sekali lagi kekhususan bagi Nabi SAW. Ada beberapa perkara-perkara yang merupakan khususia, kekhususan Nabi SAW, dan tidak berlaku kepada umatnya. Ya. Di antaranya, menikahi istri lebih dari 4. Ini pun khususia, khusus bagi Nabi SAW. Adapun umatnya tidak boleh lebih dari 4. Ya. Barang siapa yang memiliki istri lebih dari 4, maka hendaklah dia menceraikan sisanya dan tahanlah yang 4. Nah, begitupun puasa wisol, ini diantara kekhususan Nabi SAW. Dan di antara kekhususan Nabi SAW yang lainnya, jasad Nabi itu barokah. Ya. sampai air liurnya pun barokah. Pernah Ali bin Abi Thalib sakit matanya, padahal Ali itu ditugaskan menjadi pemimpin pasukan dalam perang Khaybar. Ali dibawa ke hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Nabi SAW meludahi matanya. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala sembuh matanya. Seakan-akan tidak sakit sebelumnya. Ini pun khususnya bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jangan kita coba-coba. Ada yang sakit, sini ludahi. Misalkan, sama saya. Tambah sakit nanti. Kepala matanya. Ini khususnya bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada beberapa perkara-perkara yang khusus bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berlaku kepada umatnya, di antaranya yang kita bahas tadi, puasa wisol. Ya. Puasa wisol ini khusus bagi Nabi, adapun bagi umatnya tidak boleh melaksanakan puasa wisol. Nah, ini di antara hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimallahu taala dalam kitab Riyadhus Shalihin berkaitan dengan pembahasan mengagungkan kehormatan-kehormatan kaum muslimin dan menjelaskan tentang hak mereka. Hendaklah kita mengagungkan kehormatan-kehormatan kaum muslimin. Nah, tidak boleh kita merendahkan, menghinakannya. Hendaklah kita berkasih sayang terhadap mereka. Dikarenakan ini merupakan sifat Nabi dan para sahabatnya. Asyidda'u alal kufar ruhama'u bainahu. Keras kepada orang-orang kafir, berkasih sayang di antara sesama muslim. Nah, mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat bagi saya pribadi khususnya dan bagi semua yang mendengarkannya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita cukupkan kajian ini sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gracias.